Mitra bisnis, pengamat hukum bisnis dalam sebuah kolom di media cetak nasional menyebutkan proyek Sismin Bakum sebagai kejahatan korporasi. Alasannya aset publik seperti Sismin Bakum harusnya dikelola oleh pemerintah dan tidak diserahkan kepada korporasi yang sudah pasti mencari keuntungan dari tiap investasinya. Di sisi lain, mantan Menko Ikwin Kwik Yanggi menilai kebijakan itu tidak salah lantaran dilakukan dalam kondisi minimnya dana pasca krisis ekonomi yang mendera negeri ini. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, bisa Bapak ulas apakah dalam rapat kabinet memang dibahas juga tidak adanya dana untuk proyek Sismin Bakum? Nah, waktu itu saya tidak ingat, tapi apa disebut anggaran itu? Nah, seandainya pun disebut begitu, itu Menteri Keuangannya Bambang Sudibyo ketika itu apa tahu? Terus kemudian Gus Durnya, mungkin kan Pak Yusir lapor kepada Gus Dur, Gus Dur tanpa melihat besarnya uang di mana dia cari kenakal gitu kan, Gus Dur kan gampangan itu. Jadi, tapi setelah mengetahui bahwa itu 20 miliar investasinya, wah ya mestinya ya punyalah negara. Apakah Bapak ingat berapa kali rapat kabinet membahas pendanaan proyek ini, Pak Kwik? Satu kali saja saya kira. Satu kali semacam laporan dari Pak Yusril. Nah itu kalau hal-hal seperti itu, kabinet kan tidak membahas. Karena Pak Yusril menteri itu kan tinggi sekali. Di dalam sidang kabinet itu menteri-menteri tidak perlu mendetail sama sekali kok. Cuma tahan kebijakan saya ini, itu. Nah itu menteri lain tidak berhak untuk mencampuri, paling-paling memberi masukan. Presiden merasa tidak perlu mengetahui detail. Menteri itu kan bukan pegawai biasa. Jadi dia dipercayakan sepenuhnya pelaksananya. Jadi detail proyek ini tidak dibahas dalam rapat kabinet ya Pak? Tidak, lah itu yang sekarang dimasalahkan oleh Kejaksaan Agung. Lantas apakah bisa diasumsikan kebijakan menyerahkan proyek ini pada swasta juga salah Pak Kwik? Kebijakan apa? Kebijakan menyerahkan pada swasta. Memborongkan kepada swasta dinilai salah. Nah, kalau itu tidak betul. Itu tidak bisa juga, tidak serta-merta begitu, tidak betul itu. Oleh karena kalau memang terpaksa, itu ada dua alasan. Yang satu karena tidak ada uang. Tapi bisa juga terjadi bahwa proyeknya itu begitu sulitnya, sehingga itu membutuhkan suatu keahlian yang sangat khusus yang tidak dimiliki oleh birokrat. Dalam hal Sismin Bakum tentu tidak begitu, sudah jelas tidak begitu. Nah, tapi tidak bisa dianggap secara prinsipil bahwa tidak ada tugas pemerintah yang boleh diserahkan swasta, tidak ada yang mengatakan demikian. Itu bisa diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah. Yang dalam hal Pak Yusril ini, ya memang seperti itu, tetapi justru kontroversial. Pak Yusril kan tidak melepas tangan, tapi menyuruh kooperasi karyawan Departemen Kehakiman untuk mengawasi, ikut dalam manajemen, tim manajemen. Ya lucu, kooperasi itu organisasi untuk kesejahteraan kok. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasya.